dapat katakan sayang, sedangkan hatimu menyimpan yang lain. Itukah cara kau menyayangi aku? Tiap kali aku yang kau sebut, sorangkan dia yang di hatimu. Biarlah sudah, biar aku yang mengalah. Pergilah kau, pergilah dengannya. Untuk apa aku harus bertahan dengan cinta yang tak ada pastinya? Mengapa engkau bisa, aku tak bisa akhiri cerita cinta? Sedangkan hatimu menyimpan yang lain. Itukah cara kau menyayangi aku? Tiap kali aku yang kau sorong, sorangkan dia yang di hatimu. Sudah, biar aku yang mengalah. Pergilah kau, pergilah dengannya. Untuk apa aku harus bertahan dengan cinta yang tak ada pasti? Akhiri cerita cinta. Untuk apa aku harus bertahan dengan cinta yang tak ada pastinya? Mengapa engkau bisa, aku tak bisa akhiri cerita akhiri cerita cinta.